Mohon kepada teman-teman, termasuk saya, mengingatkan diri saya, dan tolong saya diingatkan ya, tolong diingatkan, ini kaidah dakwah yang benar. Jadi kalau antum melihat orang-orang ustadz berdakwah, patokannya ayat ini. Pertama, wa rabbaka fakabbir, itu lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Jelas, bukan untuk memperbesar diri, cari popularitas supaya dianggap besar dan sebagainya. Itu tanda pertama yang tidak baik. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya melihat misalnya potensi popularitas, ingin karena dikenal, pengen banyak jamaah dan sebagainya, kalau jamaah sedikit gak mau datang, kalau kehilangan jamaah merasakan persaingan dan sebagainya, itu gak bagus. Yang pertama lillah, kalau karena Allah gak akan mengeluh. Terserah Allah mau dikirimkan jamaah atau enggak, mau terkenal atau enggak. Tidak sedikit sahabat Nabi tidak terkenal di alam dunia, tapi begitu dikenal di akhirat. Antum kenal Thauban gak sahabat Nabi? Gak kenal, gak dikenal, banyak yang gak kenal, tapi begitu banyak yang merindukan beliau di alam akhirat nanti. Masya Allah, Uwais Al-Qarni gak ada di zaman Nabi dan kelihatan melihat Nabi, tidak. Di zaman Nabi hidup, cuman tidak pernah melihat Nabi. Tapi penghuni langit dan bumi, penghuni langit itu begitu merindukan Uwais Al-Qarni. Dibandingkan dengan Abu Bakar misalnya, ya, yang jelas sahabat mulia dan tidak sebanding dengan kita. Tapi maksud saya, banyak orang yang tidak dikenal dalam kehidupan dunia, tapi mulia dalam kehidupan akhirat. Wathiyabaka fatahhir, bajunya perbaiki, penampilan bagusin. Jangan sampai mau taklim, pakaian mengkhawatirkan, Masya Allah, peci terbalik begini gitu kan, datang dalam keadaan sayup-sayup, orang juga kasihan melihatnya. Ya, waruzza fahjur, hindarkan kata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, yang banyak ketawa yang tidak ada maksudnya kemana, kemudian kata-kata yang jorok dan sebagainya. Kalau antum menemukan orang-orang dengan kata-kata seperti ini, termasuk mencela dan sebagainya, gak ada faedah di situ. Ya, kata Imam An-Nawawi, itu tidak ada faedahnya di situ. Gak ada faedahnya, lebih baik antum tunaikan amalan-amalan yang lainnya. Ya, wala tamnun tastakfir, dan jangan sampai punya niat mengajar untuk mendapatkan yang lebih banyak dari itu, urusan dunia. Bahasa singkatnya materi lah, ya. Ngajar supaya tarifnya dapat sekian, sampai dihitung. Oh, ini tempatnya amplopnya sekian, yang ini amplopnya sekian, ini isinya sekian. Dari situ dia mulai pilih-pilih. Itu enggak bagus. Kalau ada orang Anda undang sudah memasang tarif, tinggalkan orang itu. Karena ilmunya hanya akan sesuai dengan tarifnya. Begitu tarifnya hilang, ilmunya akan tiada. Ya, ada para ulama mewasiatkan sekarang ustaz-ustaz itu, para pendai seperti air. Air, ada air hujan yang bisa datang kemanapun, gak pilih-pilih. Hujan kan gak pilih-pilih. Begitu mau turun, rumput sebentar ya, saya mau ke melati dulu nih, rumput tahan di situ. Enggak, rumput kena, melati kena, semua kena. Itu hujan, Masya Allah. Ada yang kedua, ulama mata air. Ya, mata air kan gak bisa keluar, dia di dalam. Tapi karena ikhlas, karena Allah, orang datang untuk mendapatkan airnya. Dia sudah sulit mungkin untuk berdakwah keluar. Ya, fisiknya terbatas, tapi orang datang untuk belajar, datang untuk belajar. Syekh Yasin yang di Palestina itu, Masya Allah, dalam keadaan terbatas, lumpuh, orang datang untuk belajar, menyemut. Itu ulama mata air. Ya. Yang ketiga, itu ada orang-orang, ya, para duat atau da'i air pam. Air pam, pam itu kan kalau nggak dibayar, airnya nggak ngalir. Ya. Itu orang-orang yang selalu minta tarif, ya. Dan yang keempat, ulama air kotor, air keruh. Ya, belum apa-apa, sudah kotor, niatnya sudah nggak baik. Ya, baik, Allah Ta'ala a'lam bishawab.